إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين رحمني ورحمكم الله InsyaAllah di sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Jami' min Ulumil Maram karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaAllah di kesempatan kita sore hari ini kita akan membaca hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 langsung saja kita baca. Qala al-muallif al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم. Dan darinya, nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan darinya ini. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Dan darinya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian mendahului memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasara. "Wa idza laqaytumuhum fi tariqin." Dan jika kalian berjumpa atau bertemu dengan Yahudi ataupun Nasara di suatu jalan, fattaruhum ila adyaqin, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, yang benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini secara lafaz dijelaskan atau ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan penyebutan wa anhu dan darinya, mengisyaratkan sahabat atau hadis ini juga bersumber dari sahabat yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang menjelaskan tentang di antara adab dalam memberikan salam terkait dengan kelompok atau jamaah yang mereka memberikan salam, demikian pula kelompok atau jamaah bagaimana cara mereka menjawab salam. Nah, hadis tersebut bersumber dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan hadis yang setelahnya yang barusan kita baca tadi di pertemuan hari ini disebutkan oleh pengarang kitab ini dengan lafaz dan darinya, yakni dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya. Jadi mengisyaratkan apa? Hadis ini juga bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Namun penisbatan atau penyandaran hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala merupakan penisbatan yang keliru. Oleh karenanya pada ta'liq yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menta'liq hadis-hadis dalam kitab Jami', disebutkan di situ ada tanbih, ada peringatan bahwasanya ini kekeliruan, seolah-olah kekeliruan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang menyandarkan hadis ini berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ternyata yang betul bahwasannya hadis ini bukan bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang benar bahwasannya hadis yang barusan kita baca ini dan hadis-hadis yang berikutnya itu bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga yang jelas dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dan yang benar, yang betul, bahwasannya hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara lafaz, secara tertulis, atau secara asalnya menjelaskan tentang yang pertama dijelaskan oleh Nabi, tidak bolehnya mendahului dalam memberikan salam kepada ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Demikian pula yang kedua, di dalam hadis ini secara lafaz menyebutkan kalau kita berjumpa atau bertemu dengan ahlul kitab di suatu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Nah, ini menurut sebahagian kaum muslimin yang tidak mengerti atau tidak mendengarkan penjelasan para ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang bermasalah menurut mereka. Kenapa demikian? Disebabkan hadis ini menurut mereka, disebabkan karena ketidakpahaman mereka, dianggap hadis ini adalah hadis yang menunjukkan Islam itu kaku, keras, dan kasar. Terlebih lagi kepada ahlul kitab. Kenapa? Karena di dalam hadis ini menyebutkan kalau berjumpa dengan ahlul kitab, maka diperintahkan untuk mendesak mereka. Didesak ke jalan yang paling sempit. Nah, secara lafaz yang mereka pahami demikian. Sehingga mereka menjadikan masalah hadis ini. Wah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kalau Islam itu agama yang kaku, agama yang keras, agama yang kasar, atau yang biasa diistilahkan dengan agama yang radikal. Tanpa melihat atau membaca serta mendengarkan bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Di dalam memahami usul syar'iyyah, nas-nas syariat Islam, apakah itu dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menoleh bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salaf dari kalangan para sahabat ataupun para ulama tabi'in dan yang telah disebabkan karena kadang dalam suatu lafaz nas Al-Qur'an dan hadis ternyata di sana ada maksud yang lain yang ternyata diinginkan dan memiliki penafsiran yang lain. Seperti misal contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini secara lafaz. Kalau seseorang tidak menoleh kepada penjelasan para ulama salaf bagaimana menafsirkan dan menjelaskan ayat ini, ya akhirnya bah akan terjatuh dalam kekeliruan, bahkan sampai pada tingkatan kekeliruan yang fatal. Seperti yang dialami oleh orang-orang Khawarij. Tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau membaca bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Orang-orang Khawarij. Sehingga ketika mereka sekedar mendengar orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir, langsung dihukumi secara mutlak. Siapapun dia, dari kalangan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka langsung mereka kafirkan. Dan seluruh jajaran-jajarannya yang juga tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka langsung kafirkan semuanya. Dan itu sampai saat ini yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Tidak mau mendengar penjelasan para ulama salaf. Ketika dahulu orang-orang Khawarij berkumpul hendak melakukan demonstrasi atau melakukan kudeta terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, berkumpul di situ kelompok orang-orang Khawarij yang berjumlah banyak yang hendak menyerang dan mengkudeta menurunkan Ali bin Abi Thalib dari kekhilafahan. Langsung didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas sendiri di hadapan orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas mengatakan, "Jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa minhu ma'akum ahad." Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang dari sisi para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antara kalian tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat." Menunjukkan apa? Dari zamannya para ulama salaf, orang-orang Khawarij itu memang tidak ada pembimbingnya dari ulama-ulama yang salihin. Apalagi dari kalangan para sahabat. Tidak ada sedikit pun yang memberikan dukungan, membela atau membenarkan mereka. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Walaisa minhum ma'akum ahad." Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang ikut mendukung kalian, orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas hendak menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah yang berbunyi yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka adalah orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Abbas bahwasanya kafir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah kufrun duna kufri. Kekufuran namun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Amalan yang dosanya besar. dosanya besar, namun tidak sampai mengeluarkan seseorang itu dari Islam disebabkan karena amalan tersebut. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh ahlinya dalam mentafsirkan Al-Qur'an, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namun ternyata penjelasan tersebut, arahan tersebut, ilmu tersebut tidak dihiraukan, tidak diterima, dan tidak diambil oleh orang-orang Khawarij. Sehingga terjadilah yang terjadi, kerusakan demi kerusakan, sampai saat ini ketika ada kelompok Khawarij yang bercokol di suatu wilayah, pasti akan selalu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kerusakan, dan akan terus menyebarkan rasa takut di hati-hati masyarakat. Tidak terkhusus pada orang-orang kafir, bahkan di dalam hati-hati kaum muslimin pun akan merasakan kecemasan ketika ada dari kalangan orang-orang Khawarij yang bercokol di suatu wilayah. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Apa yang menjadikan itu? Apa yang menjadikan mereka parah fasal dalam kesemuan tersebut disebabkan karena tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama salaf dalam memahami nas-nas syariat. Baik itu Al-Quran ataupun hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk pula adalah hadis yang kita baca ini, ma'asyara ikhwah barakallahu fikum. Kalau orang tidak menoleh kepada penjelasan para ulama, kalau seseorang tidak menoleh kepada penjelasan bagaimana para ulama memahami hadis ini, dia akan muncul di dalam kalbunya, wah hadis ini hadis yang mengajarkan tentang kekerasan, kekasaran, dan kekakuan radikal. Kenapa? Wah itu disebutkan di dalam hadis tersebut kalau bertemu dengan ahlul kitab agar mendesak ke jalan yang paling benar. Nah, ternyata tidak demikian. Dijelaskan oleh al-imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkannya di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari, beliau menukil penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi secara makna terkait dengan yang menyebutkan apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir di suatu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Maksudnya adalah saat disebutkan oleh beliau, maknanya adalah jangan kalian minggir untuk memuliakan dan menghormati mereka. Ini maksudnya. Ya, ini apa? Ketika engkau bertemu dengan ahlul kitab di satu jalan, yang tetap kepada jalur jalanmu, jangan engkau minggir lalu kemudian mempersilahkan, memuliakan, dan menghormati ahlul kitab. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan maknanya nanti kalau ketemu, oh di sana ada fulan itu, orang kafir, ketemu di jalan, dijusah. Ditolak, didorong, atau jongkok nih dalam bahasa Jawanya. Ke jalan yang paling sempit. Tidak seperti itu maknanya. Tapi apa? Tetap kita pada jalan kita. Kita tidak perlu minggir. Nah, tidak perlu kemudian minggir atau memuliakan dan selalu lebih-lebih menghormati dalam menghormati orang-orang kafir. Dengan cara kita minggir. Tidak boleh yang demikian. Mengapa demikian? Disebabkan Islam itu adalah mulia. Orang-orang muslimin, orang-orang yang mulia, yang mereka memiliki yakni kedudukan yang memiliki wibawa di hadapan orang-orang kafir. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih, kata Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawa huda dan agama yang benar. Apa yang dimaksud dengan petunjuk dan agama yang benar? Petunjuk yang dimaksud adalah al-ilm. Agama yang dimaksud adalah al-amal soleh. Allah mengutus Nabi Muhammad membawa ilmu dan amalan soleh. Tujuannya apa? Untuk menampakkan agar kita ini mulia, agar kita ini memiliki izzah, wibawa di hadapan agama-agama yang lain. Sehingga tidak boleh bagi kita kemudian lalu kemudian menghormati, memuliakan orang-orang ahli kitab, lalu kemudian kita merendahkan diri kita. Lah, ini menyelisih syariat. Kita harus bangga dengan Islam kita. Kita harus merasa diri kita mulia dengan Islam yang ada pada diri kita. Sehingga kita pun tidak akan mungkin merendahkan Islam dan merendahkan diri kita sebagai seorang muslim di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus merasa mulia. Namun dengan yang kita rasakan diri kita itu mulia, wibawa di hadapan orang-orang kafir, tidak kemudian membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang kaku dan kasar terhadap ahli kita. Tidak demikian. Kita yakin diri kita mulia di hadapan orang-orang kafir dan kita harus merasa mulia. Tidak boleh kita merasa rendah di hadapan orang kafir. Kita harus merasa mulia dengan Islam yang ada diri kita. Namun, rasa mulia yang ada pada diri kita di hadapan orang-orang kafir tidak antas kemudian membawa kita kepada sikap-sikap yang kaku, kasar, arogan, radikal, meskipun itu terhadap orang-orang kafir. Boleh. Lalu bagaimana kalau berbuat baik terhadap orang-orang kafir? Boleh. Boleh. Berbuat baik terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Nah, dari kafir mu'ahad, kafir dinni, atau kafir yang mereka tidak melakukan aksi memerangi kaum muslimin atau mengusir kita dari kampung-kampung mereka, boleh bagi kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Ini yang menunjukkan apa? Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, tidak seperti yang dianggap oleh mereka dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka terhadap Islam, namun di dalam kalbunya itu masih bercempol tentang kebencian terhadap Islam. Berusaha merongrong, merusak nama baik Islam dengan cara apa? Masuk ke dalam agama Islam lalu kemudian berusaha merobek-robek nama baik Islam di dalam, dari dalam, atau yang biasa diistilahkan dengan orang-orang zindiq, berusaha merusak Islam dari dalam, berpura-pura masuk Islam lalu kemudian tidak merusak agama Islam. Masuk Islam, belajar setinggi-tingginya, kuliah setinggi-tingginya, lulus-lulus kuliah, lulus mulai titel jabatan doktor atau yang lainnya, lalu kemudian berusaha merusak Islam dan menjelek-jelekkan Islam. Orang-orang munafik, zindiq. Tidak demikian Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kamu mengutus wahai Muhammad melainkan engkau itu adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Makanya kalau kita lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu terhadap kaum muslimin secara khusus ataupun secara umum kepada manusia, meskipun itu dari kalangan ahli kitab, maka kita akan mendapati begitu rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, adalah sikap Nabi Muhammad terhadap pembohong, penjahat, orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati di atas kemunafikannya. Semasa hidup Abdullah bin Ubay ini, namanya Abdullah, tapi ternyata dia orang munafik. Bahkan gembongnya, pembesarnya, ketuanya. Semasa hidupnya si munafik ini selalu menyakiti Nabi Muhammad, selalu menyakiti keluarga Nabi Muhammad, dan provokator pertama yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang yang berzina, ya ini Abdullah bin Salul ini. Hidupnya bersama Nabi. Hidupnya bersama Nabi. Tidak diapa-apa. Bahkan sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, ternyata dia tidak memiliki kain yang bisa untuk dijadikan sebagai kain kafannya. Apa yang terjadi? Rasulullah memberikan kain untuk membungkus jasadnya. Orang munafik ini. Rasulullah kurang apa lagi baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkehendak, umat-umat, masyarakat yang ada di zaman Rasulullah yang selalu memerangi dan menyakiti Nabi Muhammad tidak bakalan hidup. Sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ternyata dengan rahmat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menginginkan tumbuhnya generasi-generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kurang apa lagi kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia secara umum. Orang yang mengklaim bahwasanya agama Islam itu agama yang radikal, kasar, kagum, itu adalah orang-orang yang tidak mau mempelajari agama, nas-nas syariat dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Yang salihun, yang rabbaniyun, yang paham terhadap nas-nas syariat. Kalau mereka mau memahami dengan sendirinya, dengan akal mereka atau perasaan mereka, di samping itu mereka memiliki misi yang jahat. Misi yang jahat, yang akan dikeluarkan adalah apa? Sisi negatif, negatif, negatif. Berusaha mengusik-usik. Dengan membuat syubhat-syubhat yang akhirnya mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang negatif dari Islam menurut mereka. Tidak memenuhi bagaimana penjelasan para ulama salaf. Tidak memenuhi bagaimana penjelasan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama salaf yang lain terkait dengan nas-nas syariat. Kalau mereka membaca, mereka tidak akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan cemaan terhadap Islam. Barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam agama yang sempurna. Agama Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Kasus perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang jelas-jelas pada perjanjian tersebut yang sebelumnya perjanjian itu dijadikan dibuat untuk kesepakatan, ya ternyata secara tulis yang tertulis merupakan perjanjian yang sangat menjatuhkan kaum muslimin dan merugikan kaum muslimin saat itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan janji yang sudah disepakati. Dan ujung-ujungnya pun perjanjian tersebut siapa yang pertama kali mengingkari dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasara dan orang-orang musyrik. Nah, Rasulullah dan para sahabat sudah geram. Ini perjanjian kesepakatan apa ini? Yang isinya semua merendahkan dan isinya semua menyudutkan Islam dan mempersempit ruang gerak Islam. Tetap. Bersabar dan berusaha untuk menepati janji tersebut. Yang ternyata ujung-ujungnya pun orang-orang kafir yang mengingkarinya. Dulu pernah kita sebutkan kisah Sumama yang ditangkap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian diikat di tiang masjid. Diikat dalam keadaan masih kafir. Tiap jam makan dikasih disuguhkan hidangan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap jam makan dikasih hidangan, disuguhkan untuk dimakan. sambil bertanya oleh Nabi, bagaimana wahai Sumama, apakah engkau berkeinginan untuk masuk Islam? Maka Sumama menjawab dengan jawaban, in tun'im tun'im ala syakir wa in taqtul taqtul hadza. Kalau engkau mau berbuat baik kepada saya, maka engkau berbuat baik kepada orang yang pandai berterima kasih. Namun kalau engkau hendak membunuh saya, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki keturunan bangsawan. Ditinggal oleh Nabi. Tidak disakiti. Tidak disakiti. Ditinggal oleh Nabi. Waktu jam makan dikasih lagi, disuguhkan hidangan untuk makan. Ditanya lagi. Sampai 3 hari Rasulullah SAW melakukan demikian tanpa menyakiti sedikit pun terhadap tubuh dan perasaan Umama. Sampai ketiga harinya Rasul juga bertanya, bagaimana wahai Umama? Umama pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau kamu wahai Muhammad mau berbuat baik kepada saya, engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau tidak membunuh saya, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki darah yang lalu kemudian Rasulullah pun membuka ikatannya. Fadl, silahkan kamu pulang. Tak disakiti, tak dicela, tak disiksa. Justru diberikan hidangan. Tidak mau masuk Islam, dibuka, dilepas. Yang menjadikan semua suatu terheran. Begitu akhlak yang baik yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada musuhnya. Yang sebelumnya semua ini memerangi Nabi Muhammad. Ditangkap oleh Nabi dalam keadaan hidup, lalu kemudian diikat, diajak untuk masuk Islam, tidak mau dilepaskan. Tidak disakiti, tidak dicela, perasaannya tidak disakiti, tubuhnya tidak disakiti, dibiarkan. Akhirnya Sumama pun merasa heran dan terharu, begitu baiknya akhlak Muhammad. Dilepas agar Sumama balik ke kampungnya, ternyata yang terjadi tidak demikian. Justru membuka hati Sumama. Setelah dilepas, maka Sumama pun langsung mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Langsung. Akhlak yang baik. Tapi kalau kita menoleh kepada orang-orang musyrik dahulu, bagaimana kisah Bilal bin Rabah tatkala masuk Islam? Apa yang terjadi, Tuan? Disiksa habis-habisan. Dijemur di atas batu yang panas, di terik matahari, di padang pasir. Ditindis lagi di atas tubuhnya batu yang panas. Seraya diajak untuk kemudian murtad dan menyembah berhala mereka. Namun Bilal bin Rabah dengan istiqomahnya mengatakan, ahad, ahad, ahad. Hanya Allah satu-satunya yang ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang ibadah. Keluarga Ammar bin Yasir bagaimana? Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini? Wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Istrinya siapa? Yasir. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Diajak untuk masuk Islam, lalu kemudian dia pun istiqomah kokoh meskipun siksaan, bukan hanya disiksa, boro-boro mau dikasih makan, dikasih minum, enggak, disakiti, dicambuk dan semisalnya sampai pada akhir ditusuk mulai kemaluannya sampai tembus ke mulutnya, sampai dia mati. Radhiyallahu anha. Selesai eksekusi. Sahabiah yang mulia ini, lalu kemudian setelah itu, sang ayah, Yahya, disiksa untuk diajak masuk dalam Islam, dicambuk, dihukum, diikat, dipasung, sampai pada akhir, lalu kemudian tangannya pun diikat di kuda yang berbelahan dengan arah yang berlawanan. Kuda tersebut langsung dipukul sekencang-kencangnya, akhirnya lari sekencang-kencangnya yang menjadikan kedua tangan Yasir pun akhirnya putus sampai kemudian beliau syahid. Dan masih banyak lagi bagaimana perilaku orang-orang kafir Yahudi Nasara dan musyrikun ketika mereka menguasai seseorang yang muslim. Perilaku yang kasar, jahat. Siksaan demi siksaan. 180 derajat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah agar kemudian kita berpikir, kalau mau mengatakan agama Islam itu agama yang kasar, kaku atau radikal, baca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penjelasan para ulama salaf agar paham, mengerti bagaimana rahmatnya Islam terhadap alam semesta. Jangan kemudian mencari-cari celah-celah, berusaha digali-digali, dipaksakan dalil-dalil yang kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa Islam itu agama yang kaku dan kasar. Nah, termasuk di asarannya hadis yang kita baca ini, la tabda'u yahuda wan nasara bi salam wa idza lam yuhibbu bi qaid. Kalau kalian bertemu dengan ahli kitab di suatu jalan, desaklah mereka di yang paling sempit. Maksudnya bukan berarti kita harus semuanya lagi disenggol, didorong. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang dihubungi oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan Al-Qurtubi. Maknanya adalah tetap engkau jalan di jalan, jangan engkau memuliakan, menghormati dia, dan jangan pula engkau menyakiti dia dengan cara menutup atau yang bisa. Nah, ada jalur jalan. Nah, dengan jalur jalan. Sehingga tidak ada alasan lalu kemudian dikatakan ini sebagai menyatakan Islam itu adalah agama yang kaku dan kasar. Islam dengan syariat-syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menyayangi hamba-hambanya. Betul-betul menyayangi hamba-hambanya. Pernah dahulu pula kita telah sebutkan, sebesar-besar apapun rasa kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Sebesar apapun. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, ternyata lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebesar apapun kasih sayangnya yang diberikan oleh seorang ibu terhadap anaknya, tidak bisa menandingi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang tertinggal atau terlepas dari seorang bayi. Sebagian riwayat menyebutkan ini pada saat peperangan sedang berkecamuk. Bayinya tertinggal, terlepas dari ibunya. Sebelum kita lanjut ceritanya, kalau kita mengalami hal yang demikian, kira-kira gimana? Ya mungkin ada masa bodoh dengan anaknya, nanti bikin lagi. Iya kan? Oh, daripada nyawa saya, jadi taruhannya, anaknya tertinggal, biarin, mending menyelamatkan diri. Ada yang mungkin seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada pula yang mereka ini rela mengorbankan dirinya, membela dan melindungi anak. Seperti ibu yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tertinggal, terlepas dari anak bayi masih menyusui di suatu peperangan yang sedang berkecamuk. Kalau sang ibu ini balik mengambil anak tersebut, berarti kan apa? Ancamannya besar, bisa dia kena tebasan pedang ataupun tusukan tombak, ataupun dengan tusukan anak panah, atau yang lainnya terancam nyawa sang ibu. Tapi semua itu ternyata tidak dipikirkan, tidak dihiraukan oleh sang ibu. Tetap dia balik untuk mengambil anaknya. Apa yang mendasari dia rela mengambil anaknya padahal nyawanya menjadi taruhan? Tidak lain, tidak bukan, jadilah apa? Karena kasih sayang yang besar dari seorang ibu terhadap anaknya. Ketika dia balik, melihat anaknya ini apa? Sedang menangis. Kalau kita berpikir apa? Ya sudah toh. Kicimu se anake, bawa metu, disusui di Joko. Ambil anaknya, bawa keluar, disusui di luar. Di situ sedang berkecamuk pertempuran, peperangan. Tapi sang ibunda, dia tidak mau anaknya menangis. Langsung di tempat itu pula, sang ibu pun akhirnya menyusui anak tersebut agar kemudian anak tersebut merasa tenang, nyaman, dan tidak menangis. Padahal perang sedang berkecamuk. Lalu setelah itu pun, setelah menceritakan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'at qarihatun waladaka ila an-nar?" Wahai para sahabat, apakah kalian berpikir kalau sang ibu tadi, mungkinkah sang ibu tadi akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Mungkinkah sang ibu tadi itu yang diceritakan tadi akan melemparkan anaknya ke dalam kebinasaan neraka? Jawaban para sahabat, insya Allah pula sama dengan jawaban kita. Tidak mungkin. Lalu dia sudah berani taruhan nyawa untuk melindungi dan menenangkan anaknya. Tidak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Kenapa tidak mungkin? Karena kasih sayang yang besar seorang ibu terhadap anaknya. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Fawallah inna Allah la arham bi'ibadihi min hadhihi waladi." Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang ibu tadi terhadap anaknya. Seorang ibu, seorang orang tua yang betul-betul kasih sayang dan sayang terhadap anaknya akan berupaya sebisa mungkin bagaimana dia mendidik, membina, memperbagus akhlak, karakter anak tersebut, jiwanya diperbagus dengan berbagai macam cara yang disyariatkan. Berupaya mengorbankan apa yang dia miliki. Berupaya sebisa mungkin. Meskipun itu waktunya dia taruhkan. Meskipun tenaganya dia taruhkan. Walaupun ekonominya pun dia taruhkan. Dia rela mengorbankan semua itu demi menjaga anak. Itu seorang orang tua yang baik. Tidak hanya sekedar slogan. Hanya berdoa, "Ya Allah, habni miladunka durriyatan salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Tapi di realitanya, anaknya keluar dengan laki-laki yang bukan mahram, dia pun tidak merasa khawatir. Anaknya berkeliaran di waktu sholat zuhur, dia tidak tahu di mana anaknya, dia santai saja. Anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dia biarkan santai saja, padahal dia melihat dengan mata. Tidak sinkron, tidak nyambung dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang berdoa dengan betul-betul jujur, sinkronkan, sambungkan dengan upaya kita, tenaga kita, waktu kita, ekonomi kita, semuanya apa yang kita miliki, kalau memang kita betul-betul memiliki keturunan yang baik, korbankan. Korbankan. Jangan terlalu perhitungan terhadap kebaikan keluarga. Jangan terlalu perhitungan dengan masa depan yang baik, yang cemerlang bagi putra-putri kita. Semua itu tidak akan pengorbanan, dan insya Allah pengorbanan yang kita korbankan itu tidak akan dikhianati oleh hatinya. Karena memang janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahyannahum." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kita yang kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Kalau memang bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan berikan. Kalau betul, jujur, niscaya Allah akan berikan jalan yang menuju apa yang kita cita-citakan. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Baca sejarah, baca penjelasan para ulama, niscaya kita akan mampu merangkumkan dengan detail dan gamblang sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan di dalam ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.